إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan jiwa dan raga ataupun dengan harta dan yang lainnya. Dan telah kita sampaikan sejumlah hadis dari Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini dalam jumlah yang cukup banyak sudah disampaikan. Dan insyaAllah kita melanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya atau hadis yang berikutnya. Qala al-imamu an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة رواه مسلم. داري أبو مسعود رضي الله عنه بيبركاته pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ini membawa seekor unta, ya, yang unta itu sudah diberi tanda, ya, dan dia mengatakan hadhihi fi sabilillah. Unta yang sudah diberi tanda oleh orang ini tadi, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta ini untuk di jalan Allah. Ya, unta ini untuk di jalan Allah. Yani dia wakafkan unta itu untuk fi sabilillah, ya, dalam berjuang, berjihad di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laka biha yaumal qiyamati 700 naqatin." Bagimu, yani balasan bagimu di hari kiamat kelak 700 ekor unta. Ya, kulluha makhthumatun. Semua di situ tercatat, yaitu untuk di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan keutamaan fadilah dari orang yang bersedekah, orang yang menyumbangkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah selama dia itu ikhlas karena Allah. Ya, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk disanjung oleh manusia, tidak, tetapi benar-benar yang diinginkannya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang diinfakkan, ya, dari apa yang diinfakkannya untuk di jalan Allah, maka akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan balasan yang berlipat ganda. Kemudian juga kita melihat dalam hadis ini ya juga sebagai dalil tentang al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu diberikan dari jenis amal yang sama. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, kamu pun akan mendapatkan ya bagimu 700 ekor unta di surga kelak. Ya, seperti apa unta di surga tentu tidak sama dengan unta yang di dunia ini. Nah, maka dari itu al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba dari jenis amal yang dikerjakannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang balasan yang Allah berikan yang berlipat ganda, dan Allah Maha Kaya, Allah Maha mengetahui hati hamba-hambanya, ya, orang-orang yang betul-betul mukhlisin, ikhlas kepada Allah dalam perjuangan mereka, ya, di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, ya, maka balasannya pun akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu hadis ini ya tersirat di dalamnya yaitu keikhlasan dalam beramal soleh. Ya, kita dalam kehidupan ini kita melakukan amal-amal kebaikan, maka sekali lagi kami selalu ingatkan, mari kita berupaya untuk ikhlas di dalam yakni beramal tersebut, semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Baik pujian mereka, sanjungan mereka, itu semua tidak ada gunanya. Sanjungan manusia kepada diri kita, pujian manusia kepada diri kita, ya itu tidak akan membuahkan pahala, ya. Kalau kita tidak ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu keikhlasan adalah ya ruh dari amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Dia akan hidup, dia akan berkembang kalau kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mencintai umatnya, seorang yang sangat berakhlak mulia, seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panutan kita, contoh teladan kita adalah Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi contoh teladan kita, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau dari para sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hammad, juga nama beliau atau julukan nama panggil beliau disebut Abu Su'ad atau Abu Asad, yaitu Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang berada di atas mimbar, beliau bersabda, a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkanlah untuk yakni kalian melawan musuh-musuh kalian berupa kekuatan, persiapkanlah kekuatan kalian untuk melawan musuh-musuh kalian. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada memanah, ya, pada memanah. Karena memanah itu dari posisi yang jauh, ya. Sehingga kalau pasukan pemanah mampu memainkan panahnya dan peran mereka dalam peperangan di jalan Allah, ini akan mampu untuk menggugurkan dalam menggugurkan musuh dalam jumlah yang besar, ya. Maka dari itu kata Nabi alaihissalam, ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada memanah. Ala inna quwwata ar-ramyu, ala inna al-quwwata ar-ramyu, ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada yakni pemanah, ya. Beliau mengulanginya tiga kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, tentu di sini juga ya menjelaskan kepada kita tentang kaitannya panah ini dengan senjata ya yang juga modern yang bisa menembak dari jarak yang jauh sehingga mengenai lawan. Ya, ini juga bisa dikiaskan kepada senjata-senjata yang bermanfaat bagi kaum muslimin untuk melawan yakni musuh yang memerangi mereka atau tatkala terjadi peperangan antara mereka dengan lawan-lawan mereka. Dan kita melihat di sini bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khayli, dan persiapkanlah ya untuk mereka, yakni untuk melawan mereka, para musuh-musuh kalian, ya apa yang kalian mampu berupa kekuatan seperti kuda-kuda perang, kemudian juga termasuk panah dan yang lainnya. Nah, kita melihat bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan min quwwah di sini dari firman Allah ayat ke-60 surat Al-Anfal dengan pasukan pemanah atau dengan keahlian di dalam memanah. Ya, kalau sekarang mungkin keahlian dalam menembak. Ya, sehingga betul-betul mengenai sasaran. Ya. Mengenai sasaran. Adapun persenjataan-persenjataan atau sebagian dari persenjataan modern yang ditemukan oleh manusia, ya ini juga tentu ada dan banyak pelanggaran-pelanggaran. Karena apa? Senjata-senjata modern ini banyak yang menjadi pemusnah massal. Jadi dia tidak memilih siapa yang dibunuh. Intinya mereka tembakkan senjata itu, kemudian juga mengenai orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan, orang-orang yang mereka para wanita, anak-anak kecil, ya, dan yang lainnya. Maka Islam adalah agama yang betul-betul mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Bahkan dalam persenjataan mereka pun ada akhlaknya, ya. Sehingga ketika menembak, ketika memanah, itu cukup mengenai sasaran yang mereka adalah musuh, ya, yang musuh yang memerangi kaum muslimin. Ya, maka ini satu pelajaran besar bagi umat Islam. Ya, bahwa umat Islam adalah, atau agama Islam dengan ajarannya, ya, adalah sangat berperi kemanusiaan, sangat menghormati jiwa-jiwa manusia. Ya, undang-undang dalam peperangan, ya, yang ada sekarang ini, dengan misalnya tidak boleh memerangi para wanita atau membunuh wanita dan anak-anak, sebetulnya semua terambil dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila mengutus pasukan untuk berperang, beliau memberikan wasiat kepada pemimpin perang itu, ya, kepada panglima yang membawa pasukannya, supaya jangan sampai membunuh orang-orang yang tua renta atau anak-anak kecil atau para wanita atau orang-orang yang sedang berada di tempat-tempat ibadah mereka, jangan sampai dibunuh. Itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, ya, ketika beliau mengutus pasukan yang akan menaklukkan satu negeri, ya. Maka An-Nabi alaihi wasallam disebut dengan Nabiur Rahmah, nabi yang penuh kasih sayang kepada manusia dan kemanusiaan. Ya, oleh karena itu celaan-celaan yang dibidikkan atau ditujukan kepada kaum muslimin atau kepada Islam, bahwa Islam adalah agama yang tidak punya beri kemanusiaan, semua itu adalah hanya bagian dari propaganda mereka, musuh-musuh Islam, agar manusia menjauhi Islam. Padahal Islam agama yang sangat berperi kemanusiaan, sangat menghormati jiwa manusia. Ya, Islam membolehkan membunuh pada keadaan-keadaan tertentu atau pada hal-hal yang tertentu. Jika memang harus dibunuh, maka boleh dibunuh dalam Islam. Adapun menghancurkan satu kota, menghancurkan satu masyarakat, membunuh mereka dengan alat-alat yang canggih dan bom atom dan yang lainnya, ini semua tentu bukan dari ajaran Islam, bukan dari tuntunan Nabiur Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu qal, dan juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satuftahu alaikum ardun, ya, wa yakfikukumullah, fala ya'jiz ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satuftahu alaikum ardun, akan di taklukkan untuk kamu sekalian wahai kaum muslimin negeri-negeri. Ya. Ini berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ditaklukkan untuk kamu sekalian ya, negeri-negeri yakni di dunia ini. Wa yakfikumullah, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian. Fala ya'jiz ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Maka jangan sampai kalian lemah dalam berlatih ya untuk memanah, berlatih untuk memanah. Jadi beliau menyuruh umatnya untuk belajar memanah dan berlatih memanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama bahwa hadis ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah. Beliau memberitahukan hal-hal yang akan terjadi ya. Dan itu betul terjadi. Dari mana beliau mengetahuinya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengetahui yang gaib ya, kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Maka Allah menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang mereka kaum muslimin akan menaklukkan negeri-negeri di sekitar mereka. Dan itu benar terjadi. Runtuhnya kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, dua adidaya di saat itu ya, dua adidaya di saat itu, ini sebagai bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Tapi mereka menang dengan iman yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah, bukan karena dunia tetapi karena keinginan mereka akan akhirat. Dan tujuan mereka betul-betul untuk menjadikan agama Allah ya mulia, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menangkan mereka, bukan karena dunia, bukan karena dunia ya. Karena ada dan tidak sedikit juga orang yang dia berjuang di jalan Allah tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Entah itu harta, entah itu popularitas, entah itu pengaruh atau yang lainnya ya. Adapun mereka dahulu, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam berperang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, betul-betul niatnya karena Allah Azza wa Jal ya, makanya berhasil. Mereka ditolong oleh Allah Ta'ala karena mereka menolong agama Allah. Dan Allah telah berjanji, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin, seorang beriman, laki-laki maupun wanita, di saat tidak adanya peperangan ya, seperti zaman kita ini, di saat tidak ada jihad yang syar'i sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, maka kita berjuang untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya ya, yang punya pemikiran yang cemerlang dengan pemikiran cemerlangnya, dalam rangka memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang memiliki keahlian dalam pendidikan, yang memperjuangkan agama Allah dan mendidik generasi kaum muslimin dan mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, akhlak yang mulia, ibadah yang benar, maka ini adalah bagian dari memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ya, bagian dari memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang baru kita dengar tadi ini salah satu di antara hadis yang menjelaskan kepada kita tentang permainan yang diantara permainan-permainan yang dibolehkan yang tidak mengandung maksiat pada Allah Ta'ala adalah memanah, adalah berlatih memanah. Ini hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Alaihissalam ya adalah Rasul yang benar, dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengajarkan kepada umat ini atau kepada umat manusia ya, tujuan hidup mereka, tujuan Allah menciptakan mereka adalah untuk beribadah menyembah Allah semata dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun ya. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui tujuan hidup kita ini Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat. Seorang mukmin, mukminah, muslim muslimah, dia mengetahui mengapa dia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Apa hikmah di balik penciptaan kita di muka bumi ini? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu ibadah berupa keikhlasan dalam hati dalam melakukan semua amal-amal, atau ibadah berupa ucapan lisan seperti berzikir, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, ya, ataupun perbuatan anggota badan lainnya, ya, seperti sholat dan yang lainnya, termasuk jihad fi sabilillah. Ini adalah semua merupakan bagian dari ibadah yang harus kita ikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, annahu qaal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ullima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqad asa. Orang siapa yang dia sudah diajarkan bagaimana memanah dengan baik, dia sudah punya keahlian, kemudian dia tinggalkan dari berlatih memanah, menembak misalnya, falaysa minna, maka dia bukan dari kami. Aw faqad asa, atau dalam atau beliau mengatakan berarti dia telah berbuat maksiat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, tentu dalam masalah ini, ya, hadis ini berkaitan dengan ilmu dalam hal berkaitan dengan militer. Ya. Kalau seorang atau seorang muslim dianjurkan ini untuk mempelajari, untuk berlatih hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Ya. Berlatih fisik, berlatih hal-hal yang bersifat militer, menembak dan yang lainnya. Nah, ini kalau seorang sudah dilatih, kemudian dia biarkan, dia tinggalkan, ini kata Nabi alaihissalam, berarti dia telah berbuat dosa, ya, telah bermaksiat, atau dia bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tentu dalam hadis ini juga mengandung pelajaran bagi kita bahwa belajar ilmu-ilmu kemiliteran, ilmu-ilmu persenjataan yang memang bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, dalam membela negeri mereka, membela agama mereka, ini adalah bagian dari apa yang diajarkan atau dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu semuanya pada tempatnya, pada posisinya, ya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan keahlian tersebut, ya, semua ada tempatnya, ada kondisinya. Di saat terjadi peperangan, di saat misalnya ada musuh yang akan menyerang negeri kaum muslimin, maka mereka sudah mempunyai keahlian. Itu maksud dari latihan-latihan tersebut, supaya mereka memiliki keahlian bukan untuk disalahgunakan. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis ini yang berikutnya hadis dhaif, kita lanjutkan dengan hadis yang selanjutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qaal, dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yamtadiluna fa qala irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Pernah kata Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang mereka sedang berlatih memanah. Ya, mereka sedang berlatih memanah. Faqala irmu bani Ismail, yakni terus lakukan latihan itu, dan kalian berpanahlah kalian Ya, wahai Bani Ismail, wahai anak cucu Nabi Ismail, fa inna abakum kana ramiyan, sungguhnya ayah kalian, yakni Nabi Ismail dahulu, seorang yang pandai di dalam memanah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini juga hadis yang menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, boleh menisbahkan, mengatakan kakek yang teratas sebagai ayah, ini dibolehkan. Ya, padahal itu kakek, ya, atau buyut, ya, tapi dikatakan ayah. Sebagaimana Nabi Alaihissalam mengatakan kepada mereka anak keturunan Nabi Ismail, dan beliau termasuk salah satu keturunan dari Nabi Ismail Alaihissalam, Ismail bin Ibrahim. Beliau mengatakan, fa inna abakum kana ramia, sesungguhnya ayah kalian dahulu yaitu Nabi Ismail seorang yang pandai dalam memanah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau yakni menegur orang-orang yang sedang berlatih, beliau menyapa mereka, beliau memperhatikan mereka, beliau memuji mereka. Ya, ini suatu hal yang menunjukkan akhlak yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ya berlatih memanah atau menembak, ya ini hal yang untuk memberikan keterampilan dalam hal-hal tersebut, ya dalam hal-hal tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab Rasulullah SAW yang mulia bersama sahabat-sahabat beliau, dan beliau adalah orang yang selalu menjaga atau memperhatikan ya sahabat-sahabat beliau. Ya, karena Nabi Alaihissalam contoh teladan bagi seorang pemimpin, ya, yang tidak hanya mementingkan diri beliau, tetapi beliau juga memperhatikan, beliau mengontrol, beliau melihat, ya, para sahabat-sahabat beliau dalam kegiatan-kegiatan mereka, dan beliau memberikan dorongan pada mereka, memberikan dorongan kepada mereka untuk berbuat yang bermanfaat bagi mereka. Salah satunya adalah, yaitu ilmu dalam peperangan, ilmu hal berkaitan dengan militer. Ini juga diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qaal, dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man roma bisahmin fi sabilillah, barang siapa yang dia memanah ya dengan satu panahan di jalan Allah, bahwa lahu idlu muharraratin, maka pahalanya sama dengan dia memerdekakan seorang budak. Ya, sama dengan dia memerdekakan seorang budak. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang baik, hadis yang sahih sanadnya. Dan hadis ini, hadis Amr bin Abasa ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang memanah ketika berperang di jalan Allah Ta'ala, atau menembak lawan, menembak musuh dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu kali memanah ya mengenai lawan atau mengenai sasaran, maka ini sama dengan yakni ganjarannya, pahalanya sama dengan membebaskan seorang budak, dan membebaskan seorang budak. Ya. Kemudian hadis ini tentu juga mengandung anjuran ya kepada kaum muslimin untuk mereka mempersiapkan diri, untuk mereka berlatih dengan baik dalam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka ketika terjadi atau peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Yahya Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu qal, dari Abu Yahya, namanya Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan satu nafkah ya di jalan Allah, kutiba lahu sab'u mi'ati dhi'fin, maka dicatat baginya pahala 700 kali lipat dari apa yang dia infakkan. Nah, ini menunjukkan keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat adanya peperangan, adanya jihad secara syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menyumbangkan bantuan, menyumbangkan dana ya, ini akan mendapatkan pahala 700 kali lipat dari apa yang dia infakkan. Dan satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam hal ini juga tentu apabila seorang menyumbang ya, ketika ada proyek-proyek kebaikan, amal-amal soleh ya, untuk memberikan kepada jalan-jalan kebaikan, ketika seorang menginfakkan hartanya di jalan Allah tersebut, maka insyaallah dia juga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak boleh ragu dengan sedekah yang kita keluarkan, pasti akan ada balasannya, dengan catatan harus betul-betul ikhlas karena Allah. Ya. Ya, supaya kita ini ikhlas, ya, salah satunya adalah dengan tidak menceritakan pada orang lain. Ya, tidak mengumbar apa yang kita kerjakan. Supaya dipuji oleh manusia, tapi berikan dengan sembunyi-sembunyi misalnya. Berikan dengan tidak mencatat nama. Ya, dan yang lainnya, supaya betul-betul amal ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidhalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba dia berpuasa satu hari di jalan Allah. Ya. Ketika dia pergi dalam peperangan misalnya, tidaklah dia berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan illa ba'adallahu bidzalikal yaum, melainkan Allah akan jauhkan dia atau wajahnya dari api neraka, ya, wajahu aninar 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Sab'ina kharifan artinya 70 tahun. Yani 70 kali musim gugur. Kharif itu musim gugur. Ya, berarti 70 tahun. Nah, ini fadilah yang besar bagi orang yang berpuasa di jalan Allah. Dan dia berpuasa karena Allah. Ya, walaupun satu hari dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari azab api neraka selama sejarak 70 tahun perjalanan. Satu karunia yang besar, fadilah yang utama dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin atau kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan. Maka Allah akan menjadikan pemisah baginya. Allah menjadikan parit antara dia dengan api neraka. Ya. Kama bainas samai wal ard. Sebagaimana antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Ya, man shoma yawman fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard. Satu fadilah yang besar, keutamaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa di jalan Allah. Ketika dia sedang berjihad di jalan Allah, dia berpuasa karena Allah, maka Allah ya jadikan jurang pemisah antara dia dengan api neraka. Ya, jaraknya sejauh langit dan bumi. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin itu dalam hidupnya selalu diisi dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Berjihad di jalan Allah adalah ibadah. Ketika seorang pergi berjihad di jalan Allah, ya, dan diikhlas karena Allah, dia dalam keadaan mengerjakan ibadah. Kemudian dalam ibadahnya ini, dalam jihadnya, dia melakukan ibadah yang lain. Contohnya adalah puasa. Dia tetap berpuasa. Ya. Kemudian berzikir. Itu contoh yang lain. Orang yang berperang di jalan Allah dianjurkan untuk memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Dan tidak meninggalkan sholat. Makanya ada tata cara sholat khauf. Sholat dalam kondisi ketakutan. Ya. Itu ada tata caranya. Ya, maka dari itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau seorang mukmin, dia selalu beribadah pada Allah Ta'ala kapan dan dimanapun dia berada. Selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia menyempatkan dirinya untuk beribadah. Ya, karena dia tahu dan dia yakin bahwa Allah menciptakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin min an-nifaq. Rawahu Muslimun. Ya. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa lam yaghzu. Barang siapa yang dia wafat, dia meninggal dan dia belum pernah mengikuti peperangan jihad fi sabilillah, wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin, dan dia tidak punya niat dalam dirinya untuk berjihad jalan Allah, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan memiliki salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, oleh karena itu, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, apalagi di saat adanya peperangan. Ya, saat adanya peperangan. Bahkan ketika tidak ada peperangan pun, seorang dia tanamkan dalam dirinya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berperang. Bagaimana hadis yang pernah kita bahas? Barang siapa yang dia betul-betul ingin berniat berjihad untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan mati syahid, ya, dia betul-betul berazam, berniat yang benar dalam dirinya, maka kalaupun dia mati di atas kasur, Allah akan memberikan pahala dia, pahala orang yang mati di jalan Allah. Ya. Allah berikan pahala seperti orang yang meninggal di jalan, yang gugur di jalan Allah. Nah, hadis ini tentu juga merupakan peringatan, nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang pemimpin agar kaum muslimin, ya, selalu hidup dalam keadaan menginginkan untuk berjuang di jalan Allah SWT dalam bentuk peperangan. Tetapi di saat tidak ada peperangan sebagaimana saya katakan tadi, maka masing-masing dia menolong agama Allah sesuai dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan nikmat harta, perjuangkan agama Allah dengan harta, mendirikan masjid, ya, membangun sekolah-sekolah, ya, membangun panti asuhan, membangun misalnya rumah sakit yang dengan murah ya, orang bisa berobat di situ, dan amal-amal yang lainnya, dan amal-amal yang lainnya. Jadi di saat tidak ada peperangan, seorang memperjuangkan agama Allah sesuai dengan nikmat yang Allah berikan padanya. Ya, entah itu harta, dia perjuangkan agama Allah dan harta, atau ilmu, dia perjuangkan agama Allah dan ilmunya, atau yang lainnya. Jadi masing-masing dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk dia memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu pasukan perang. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang, masirtum masiran, ya, tidaklah kalian berjalan satu perjalanan, yakni dalam perjalanan kalian untuk berjihad ini, wala qata'tum wadiyan, tidak pula kalian melintasi suatu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka, ya, orang-orang yang ada di kota Madinah itu, mereka bersama kalian. Habasahumul maradu, mereka tertahan karena sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, illa kanu ma'akum, melainkan mereka ada bersama kalian. Habasahumul udru, hanya saja mereka dihalangi oleh uzur, ya, sebetulnya mereka ingin bersama kalian ikut berperang, tapi karena suatu hal ada uzurnya, maka mereka tidak mengikuti. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka yang berada di kota Madinah itu, yang tidak ikut perang, mereka mendapat pahala sama dengan pahala yang kalian dapat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan dari Anas bin Malik, dan riwayat oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang berniat untuk mengerjakan satu amal perbuatan yang baik, ya, namun dia tidak bisa mengerjakannya karena ada udzur, ada halangan yang menghalangi dia mengerjakan perbuatan baik itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam memberitahukan pada para sahabat yang mengikuti peperangan, ya, beliau menginformasikan pada mereka bahwa, ya, di kota Madinah ada orang-orang yang mereka selalu bersama kalian, ya, padahal mereka tidak hadir, tidak ikut dalam peperangan, tapi mereka bersama kalian. Tidaklah kalian menempuh satu lembah atau melintasi satu lembah mereka, melainkan mereka bersama kalian. Hanya saja mereka itu dihalangi oleh sakit, oleh uzur, sehingga mereka tidak ikut peperangan. Artinya mereka dengan niat-niat mereka, kesungguhan mereka dalam niat, kesungguhan, kejujuran mereka dalam keinginan mereka untuk ikut berperang, ini membuahkan pahala. Padahal mereka tidak ikut. Karena apa? Ada halangan. Karena sakit atau yang lainnya. Tetapi mereka tetap mendapat pahala ganjaran sama dengan orang-orang yang pergi berperang. Ya. Maka niat yang baik apabila betul-betul karena Allah Azza wa Jalla akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga menunjukkan kepada keikhlasan. Ya. Karena hadis ini pernah dibahas pada bab-bab yang pertama dari kitab ini tentang keikhlasan. Keikhlasan dalam bertekad, berniat untuk beramal suatu amalan. Allah memberikan pahala ganjaran kepada orang yang berniat tersebut walaupun dia belum mengerjakannya atau tidak mengerjakannya karena ada uzur. Karena ada alasan yang menghalangi dia untuk mengerjakannya. Maka dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Arabiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa saya pernah ada seorang Arab dusun, ya, yang dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami, ada orang yang dia ikut perang, dia berperang tujuannya adalah untuk maghnam, untuk mendapat harta rampasan. Kemudian yang kedua, war-rajulu yuqatilu liyudhkaro, ada juga seorang yang dia ikut berperang tapi tujuannya adalah supaya dia dikenang, supaya dia disebut-sebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang ini, niatnya untuk itu. Ya. Warajulu yuqatil li yura makanuhu. Dan seorang berjihad, ya, supaya dia diperlihatkan tempatnya. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, kata orang Badui itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan. Jadi ada orang berperang tapi peperangannya itu hanya untuk menunjukkan keberaniannya. Dia ingin tampil dalam peperangan, dia tampil dalam peperangan tujuannya untuk apa? Menunjukkan bahwa dia seorang pemberani. Ada juga yang berperang karena fanatisme, dia tidak tahu apa sebabnya dia ikut perang, pokoknya ikut karena ini golongannya yang berperang, karena ini sukunya, karena ini kabilanya, maka dia ikut berperang tapi dia tidak tahu untuk apa dia berperang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, orang Arab dusun itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuqatilu ghadaban, dan ada juga orang yang berperang karena marah, ya, karena murka. Faman fi sabilillah, nah siapakah di antara mereka ini semua yang disebutkan tadi yang dia itu berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan orang ini, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, ya, dengan tujuan niatnya adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar agama Allah menjadi agama tertinggi, dia perjuangkan agama Allah dalam peperangannya, fahuwa fi sabilillah, maka dialah orang yang berada di jalan Allah. Fahuwa fi sabilillah. Nah, di sini memberikan gambaran kepada kita tentang yang pertama, kewajiban bertanya. Orang yang tidak punya ilmu, bertanyalah kepada orang yang berilmu. orang yang berilmu mempunyai kewajiban menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu. Jika dia betul-betul tahu, maka dia harus jawab. Dia menjawab pertanyaan. Karena salah satu pintu ilmu itu adalah dan bertanya. Salah satu pintu ilmu dan bertanya. Orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang mengetahui. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang macam-macam keinginan manusia dalam melakukan satu amal, satu perbuatan. Contoh di sini adalah dalam berperang. Ya, dalam berperang. Ada yang niatnya untuk mendapat bagian dari harta rampasan. Ya. Ada yang juga ingin untuk supaya dipuji, disebut-sebut namanya. Ada yang ingin melihat tempatnya, kedudukannya. Ada yang ingin juga untuk menunjukkan keberaniannya. Ada juga yang ikut-ikutan karena fanatisme. Ya. Ini racun paling besar, fanatisme. Ya, makanya Islam melarang kita fanatik. Ya. Kecuali kepada Rasulullah SAW. Fanatik kepada kebenaran, naam. Iya. Tapi fanatik pada perorangan, selain Nabi SAW. Ya. Kemudian kita mengikat. Al-wala wal-bara. Loyalitas dan berlepas diri. Dengan orang ini, ya ini satu hal yang tidak diajarkan oleh Islam. Ya. Karena fanatisme. Ada orang berperang karena apa? Fanatisme. Dilihat ini kabilahnya. Maka dia ikut berperang. Dia tidak tahu apa tujuan peperangan itu. Ya. Ada orang ikut berperang karena marah. Bukan karena Allah. Bukan karena marah. Dan ada juga manusia yang dia berperang di jalan Allah juga betul-betul karena Allah. Jadi ini tidak hanya dalam peperangan, dalam banyak amalan pun demikian. Manusia itu macam-macam niatnya. Na'udzubillah. Makanya kita selalu diingatkan tentang keikhlasan, tentang keikhlasan dalam amal-amal yang kita lakukan, amal-amal ibadah yang kita lakukan. Hendaknya betul-betul dilandasi oleh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang tidak diikhlaskan tidak ada gunanya. Amal ibadah yang tidak diikhlaskan tidak ada manfaatnya. Terkadang hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri pelakunya malah berbahaya. Menjadi bumerang. Ya. Keikhlasan harus selalu kita pupuk dalam diri kita ketika melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan dari semua yang ditanyakan oleh orang itu, ya, mana yang berperang di jalan Allah? Kata beliau, orang yang berperang di jalan Allah itu orang yang ketika dia mengikuti peperangan betul-betul niatnya hanya untuk membela agama Allah. Hanya untuk meninggikan kalimat Allah. Ini agama Allah Azza wa Jal. Itu yang nama jihad fi sabilillah. Ya. Kita hidup di zaman banyak sarana-sarana untuk riya. Ya, ini pun harus kita waspadai. Ya, harus kita waspadai. Nah, jangan sampai kita ini riya dalam beramal. Hendaknya selalu melawan hawa nafsu itu. Ketika ada bisikan-bisikan dalam diri kita, supaya tidak ikhlas. Ya, kamu dilihat oleh orang, kamu dihormati manusia, kamu ini dan itu. Ya, ini harus dilawan. Karena pujian manusia pada diri seseorang itu tidak akan merubah hakikat orang itu. Ya. hakikat niatnya. Pujian-pujian itu tidak merubah. Kalau dia niat karena Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah bermanfaat baginya. Tetapi kalau dia niat bukan karena Allah, maka ini akan menjadi bumerang baginya. Tidak ikhlas dalam beramal. Ya. Maka nas'alullah al-ikhlas fil amal. Hendaknya kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan dalam beribadah, dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini berkaitan dengan keutamaan orang yang berjuang di jalan Allah betul-betul karena Allah, bukan karena yang selainnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من غازية أو سرية تغزو. Tidaklah ada sekelompok pasukan yang mereka berperang, fataghnamu wa taslamu, lalu mereka, sekelompok orang pasukan ini yang berperang, memperoleh harta rampasan dan mereka selamat, ya. Illa kanu qad ta'ajjalu thuluthai ujurihim. Melainkan mereka telah mempercepat sepertiga dari pahala mereka. Wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiqu wa tusabu illa tamma ujuruhum. Dan tidaklah sekelompok orang yang berperang, ya, dan mereka terkena oleh pukulan, jasad mereka terkena pedang atau tombak atau panah, ya, illa tamma ujuruhum, melainkan mereka sempurna pahala mereka. Jadi pahala mereka sempurna. Yang peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau mereka sudah mendapatkan harta rampasan dan mereka selamat dari pedang, selamat dari tombak, selamat dari panah yang mengenai tubuh mereka, ya, maka mereka mendapat, berarti mereka telah memperoleh 1/3 dari pahala mereka, ya, yang sudah dapat di dunia. 2/3 yang diberikan insyaAllah di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjelaskan kepada kita tentang derajat orang yang berperan, ya. Karena dalam peperangan itu ada orang yang dia ikut perang dan mati syahid di tempat peperangan. Ini paling tinggi derajatnya. Ada orang pergi berperang, dia terluka, ya, kena ini dan itu, tapi dia selamat, ya. Maka dia dibawa yang pertama ini, dia kembali ke keluarganya. Yang ketiga, ada orang yang pergi berperang dan dia dengan mudah mereka menaklukkan satu negeri, ya. Mereka selamat, tidak ada hal-hal yang mengenai fisik mereka. Kemudian mereka dapat harta rampasan dalam keadaan fisik yang selamat. Nah, ini yang artinya sudah mendapatkan 1/3 dari pahala mereka di dunia ini. Adapun yang 2/3 itu di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam berjihad di jalan Allah pun ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau berkata, anna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang, dia berkata, ya Rasulullah idzan li fi siyahati, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk yakni berjalan. Ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna siyahata ummatil jihadu fi sabilillah. Ya. Orang itu ingin minta izin kepada Nabi sallallahu untuk dia berwisata. Ya, di jalan keliling ke beberapa daerah, ya. Maka dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya wisata bagi umatku adalah berjihad di jalan Allah. Kalian kamu ikut peperangan. Ya, yakni di saat adanya peperangan. Ya. Inna siyata ummati al-jihadu fisabilillah azza wa jalla. Sesungguhnya wisata, perjalanan wisata umatku adalah ketika mereka pergi berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pemahaman yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kebanyakan ya wisata-wisata juga banyak menghabiskan waktu, menghabiskan umur, ya, menjadikan manusia lalai dan lupa kepada agamanya atau ibadahnya. Maka Nabi alaihissalam beliau mengarahkan bahwa siyahah, perjalanan wisata seorang mukmin adalah untuk berjihad jalan Allah. Dia pergi berdakwah, ya, ke satu tempat, masuk ke kampung-kampung yang dalam desa-desa yang jauh untuk berdakwah jalan Allah. Ini bagian dari siyahah yang disyariatkan oleh Islam. Muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sejumlah hadis yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini, yang jelas bahwasanya keutamaan dan fadilah yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang kita bahas tadi, ya, tentang fadilah keutamaan jihad fisabilillah, ini harus betul-betul didasari oleh keikhlasan kepada Allah dalam memperjuangkan agama Allah. Ya, dan kita di zaman ini tatkala tidak ada peperangan secara syar'i, maka kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk memperjuangkan agama Allah azza wa jalla dan apa yang kita miliki, dan ilmu, harta, dan mendidik anak-anak kita, ya, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Semua itu ikhlaskan karena Allah azza wajalla. Maka insya Allah seorang akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih ada waktu sedikit untuk sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Apabila ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan menjawabnya. Kalau tidak, ya kita mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada Abu Luqman, pembawa acara dalam acara ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan kami undang Anda sahabat Loja di rumah untuk bertanya jawab melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita coba angkat melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Ustaz ingin bertanya terkait seseorang yang bermudah-mudah melakukan maksiat Ustaz, namun ketika diingatkan menjawab bahwa Allah Maha Pengampun. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, sebagai seorang muslim atau mukmin, ya tentu ada iman dalam dirinya. Nah, orang yang ada iman dalam dirinya, dia itu tidak bermudah-mudah dalam berbuat kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Betul apa yang dikatakan bahwa Allah Maha Pengampun, tapi kita jangan hanya mengambil satu sisi lalu kita lupakan bahwa Allah pun mempunyai azab yang pedih. Ya, Allah mempunyai azab yang pedih. Nah, inilah kemudian yang namanya dengan al-khawfu wal-roja. Harus ada dalam diri kita. Kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mempunyai ancaman-ancaman azab. Tapi rasa takut ini tidak boleh sampai menjadikan kita putus asa kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang demikian yang ditanyakan tadi, bermudah-mudah dan bermaksiat, sudah diingatkan, kemudian dia mengatakan Allah Maha Pengampun, ya ini semoga Allah sembuhkan, ya semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya, ya kepada orang tersebut dan kepada kita semuanya. Terkadang kemaksiatan itu menjadi hal yang dimudah-mudahkan karena keterbiasaan. Seorang yang sudah terbiasa melakukan satu maksiat, maka dia akan menganggap maksiat itu suatu hal yang wajar, yang biasa. Na'udzubillah. Ya. Tetapi kalau masih ada rasa takut dalam dirinya, ketika dia berbuat maksiat, maka dia menyesal. Ya. Dia menyesal akan perbuatan maksiatnya. Kemudian penyesalan itu membuahkan sesuatu. Yaitu dia beristighfar, dia bertobat, mohon ampun pada Allah Ta'ala, dia kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini menunjukkan bahwa masih ada rasa takutnya dalam dirinya. Tetapi kalau sekedar ketika dia diingatkan dari bermuat maksiat, hanya ucapan Allah Maha Pengampun, dan dia terus melakukan maksiat itu, nah ini menunjukkan lemahnya iman. Menunjukkan lemahnya iman, dan dikhawatirkan, ya, na'udzubillah min dzalik, ketika dia sedang maksiat pada Allah Ta'ala, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang tidak mengetahui tentang umurnya, usianya, kapan kematian menjemputnya, kita tidak mengetahui. Ya. Maka kami nasihati supaya jangan mempermudah atau menggampangkan perbuatan maksiat. Setiap kali seorang dia berbuat maksiat, yang namanya manusia kadang-kadang terjerumus dalam maksiat, ya, tidak hanya sekali, mungkin dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Namun tetap, hendaknya setiap dia terjerumus dalam maksiat, dia harus menyesali perbuatannya, dia kemudian bertobat pada Allah Ta'ala, memohon ampun pada Allah Ta'ala, dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk menutupi atau untuk menghapus amal-amal keburukan yang dikerjakannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'ad bi'issayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah satu perbuatan baik, ikutlah satu perbuatan buruk, dan kamu berbuat baik. Misalnya perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan buruk. Dan perbuatan baik ini apa? Ya, diantara bertobat, menyesali perbuatannya, beristighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh, ya. Maka insyaAllah itu semua akan menghapus amal-amal keburukannya, ya. Dan tidak boleh ditanamkan dalam dirinya, ya, atau yaitu sikap menggampangkan tentang maksiat itu. Na'udzubillah. Ya, seorang harus tetap ada takwa dalam dirinya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah aituma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan beliau juga berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di dalam dada, dalam hati seorang. Maka selama masih ada ketakwaan dalam diri seorang, jadi ada rasa takut dalam dirinya pada Allah Azza wa Jalla, maka ini artinya masih ada kebaikan dalam dirinya. Yang berbahaya kalau sudah tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya, dia berbuat dosa seenaknya, semaunya. Allah Ghafurur Rahim, betul, tapi hati-hati, bisa jadi itu adalah hanya keterperdayaan dari syaitan kepada orang tersebut. Maka supaya kita sebagai orang muslim, setiap berbuat dosa dan maksiat harus segera kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon ampun padanya, serta memperbanyak atau menggantikannya dengan amal-amal kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Hamba Allah Tangerang Selatan. Baik, silahkan. Mau tanya, itu yang dapat apa yang puasa sunnah yang digauhin apa 70 tahun dari neraka itu, kalau puasa Senin Kamis atau puasa ayam lebih satu masuk itu Ustaz? Baik. Terus satu lagi, itu pahala silaturahmi kalau seseorang yang berkunjung ke saudaranya, itu yang mendapat pahala silaturahmi itu apa yang mengunjungin aja atau yang dikunjungin juga? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama dari ibu yang berada di Tangerang tentang puasa sunnah yang kita sebutkan tadi dalam hadis, ya, dalam kajian hari ini, yang mana Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa atau tidaklah seorang di antara kalian berpuasa di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan dia atau menjadikan satu khandak, satu parit pemisah antara dia dengan azab dan api neraka sejauh langit dan bumi. Dalam satu riwayat yaitu Allah menjauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Ini yang dimaksud adalah orang-orang berpuasa ketika mereka dalam jihad fi sabilillah. Adapun puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, itu ada keutamaan-keutamaan sendiri. Keutamaan-keutamaan tersendiri, ya. Tapi ini maksud dalam hadis ini karena ada kaitannya dengan pembahasan tentang jihad di jalan Allah. Maka ini kaitan dengan orang-orang berpuasa di jalan Allah ketika mereka berjuang di jalan Allah. Adapun puasa Senin dan Kamis, puasa sunnah dan puasa Ayyamul Bidh, itu memiliki keutamaan tersendiri, yaitu pahala yang Allah berikan bagi orang yang puasa setiap bulan 3 hari sama dengan dia berpuasa setahun penuh. Itu diantara keutamaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, ketika seorang bersilaturahmi kepada saudaranya, yang dapat pahala itu yang mana? Yang mendatangi atau yang mengunjungi atau yang dikunjungi? Ya, tentu ketika seorang memahami tentang silaturahim, silaturahim itu pertama tidak sekedar mengunjungi. Itu salah satu dari bentuk silaturahmi. Tapi ada juga amalan-amalan lain dalam hal berkaitan dengan silaturahim. Seorang menjaga hubungan kekerabatannya, hubungan keluarganya, dia menginfakkan, memberikan kepada mereka, keluarganya, kelebihan harta yang dimilikinya. Ini bagian dari silaturahim. Salah satunya adalah ziarah, mengunjungi orang yang keluarga kita. Ya, yang mana dapat pahala? Ya, tentu yang pertama orang yang mengunjungi dengan niat karena Allah untuk silaturahmi, maka dia insya Allah akan mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang didatangi keluarga kita, yang dia menyambut dengan senang, dia bergembira, ya, dia menghormati tamunya yang datang, maka dia juga insya Allah ta'ala cuma mendapatkan pahala. Jadi insya Allah dua-duanya mendapatkan pahala. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana, juga ingin bertanya terkait dengan besarnya pahala jihad fi sabilillah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana untuk saat ini? Sudah tidak ada peperangan, apakah kita bisa mendapatkan ganjaran pahala jihad fisabilillah ini Ustaz? Dan dengan cara apa supaya kita dapat pahala ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, sebetulnya masalah ini sudah saya sebutkan tadi dalam kajian. Ya, jadi fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan jihad fisabilillah yang berupa peperangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bahas ini, di saat adanya peperangan jihad fisabilillah. Ya, karena itu ada syarat-syaratnya. Nah, di saat tidak ada peperangan di jalan Allah, maka saya katakan tadi, masing-masing dari umat ini memperjuangkan agama Allah dengan apa yang dimilikinya. Ya. Dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Orang yang diberikan nikmat harta, dia berjuangkan agama Allah dan hartanya. Orang yang dia berjuangkan, yang memiliki ilmu, dia berjuangkan agama Allah dengan ilmunya. Orang yang memiliki pemikiran cemerlang, bisa bermanfaat bagi umat, maka dia perjuangkan dengan apa yang dimilikinya. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya, jadi kita melakukan atau berjuang di jalan Allah di saat tidak adanya peperangan, yaitu dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ilmu atau harta atau kedudukan, jabatan yang bisa bermanfaat bagi umat, maka dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada poin penting dari apa yang kita bahas. Seorang betul-betul dia berkeinginan, ya, dia tanamkan dalam dirinya keinginan untuk berjihad di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, maka insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran pahala, ya. Walaupun dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala seperti orang yang mati syahid, meskipun dia mati di atas kasurnya. Ya, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu juga tentang hadis orang yang betul-betul niat untuk mati syahid di jalan Allah dari hatinya, namun dia tidak mendapatkannya dan dia meninggal di atas kasurnya, maka Allah akan memberikan manzilah kedudukan sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, terkadang memang niat itu lebih besar dari amal perbuatan seseorang kalau betul-betul mukhlis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang juga niat bisa merusak, menjadikan amal yang besar menjadi kecil ketika seorang tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka penting kita menjaga niat-niat kita, hati-hati kita, ikhlasan kita dalam beramal dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mul di Medan, Magulungan. Baik, silakan Pak. Mohon bantuan Ustaz untuk ada hadis Ustaz. Jadi saya kurang paham dengan hadis ini Ustaz. Jadi dan contoh hadis ini Ustaz. Fa'inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tarul murih mudasatuha wa kullah mudatsatin bid'ah wa kullah bid'atin dolalah wa kullah dolalatin finnar. Ini bagaimana makna hadis ini dan contohnya apa saja itu Ustaz supaya tambah ilmu kami Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, tentang pertanyaan ini yang mungkin Bapak ini sering mendengar dalam ceramah-ceramah para ustaz yang selalu menyebutkan fa'inna khairul hadith kitabullah, artinya sesungguhnya sebaik ucapan perkataan adalah perkataan Allah, kitab Allah Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Jadi semua perkataan yang terbaik adalah apa yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wa khairul huda atau wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih baik dari apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallam, ya, dalam amalnya, ibadahnya, perbuatannya, akhlaknya dan seterusnya. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, karena ini hadis, beliau selalu atau sering memulai khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama. Ya. Karena agama kita ini sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakan agama kita? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, di tengah-tengah ayat itu Allah berfirman, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Wa atmamtu alaikum ni'mati." Dan sudah aku cukupkan bagiku nikmatku kepada kalian. Ya. "Wa raditu lakum al-Islam dinan." Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam sudah sempurna. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau dunia belum sempurna. Ya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bepergian dengan unta. Ya. Ini kaitan dengan dunia. Alat kendaraan yang digunakan untuk safar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah unta atau mungkin kuda. Ya. Atau mungkin keledai. Tapi kemudian berkembang dengan ditemukannya ilmu pengetahuan, majunya zaman, banyak hal-hal ditemukan di dunia ini, maka kemudian kendaraan yang tadinya unta meningkat menjadi misalnya kereta, ya, gerobak, kemudian nanti mobil, kemudian pesawat, kemudian pula yang berkaitan dengan yang di laut, dulu mungkin hanya sampan, perahu layar, berlayar, ya, dan menggunakan layar. Kemudian ditemukan mesin, ditemukan kapal cepat. Itu dunia, ya. Jadi dunia. Dulu saya sulit bertemu dengan bapak yang bertanya ini, karena komunikasinya masih sulit. Sekarang mudah. Saya bisa mendengar suara bapak yang bertanya, bapak bisa melihat wajah saya di televisi. Ini perkembangan duniawi, ya. Dia belum sempurna. Masih terus berkembang. Tetapi agama ini sudah sempurna. Ya. Siapa menyempurnakannya? Ya, yang saya sebutkan tadi itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi menambah-nambah hal-hal yang baru dalam agama ini. Karena semua sudah dijelaskan, sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kita tidak dibenarkan mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Buat ibadah yang baru, modelnya lain, ya. Buat ini dan itu dalam agama ini, buat zikir-zikir yang aneh-aneh misalnya, ya jangan, karena sudah ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah, ya. Makanya beliau mengancam kepada orang yang membuat hal-hal yang baru ini bisa tersesat. Kalau orang tersesat itu kemana? Ya lari ke neraka, naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati, di sini pentingnya kita tuh belajar mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, supaya kita mengikuti jalan yang benar sampai kepada tujuan kita, ya, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara umum ini bisa dipahami, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMH Yafidhullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam sesi tanya jawab ini. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari Antum Ustaz. para pemirsa pendengar radio dan televisi Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah kita terus meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kita beramal dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita perbanyak macam amal soleh yang kita kerjakan. Setiap ada peluang kebaikan, lakukanlah kebaikan itu dengan niat karena Allah. Sebab kita tidak mengetahui dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mana yang menjadi pemberat amal kita, mana yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah amal-amal soleh, baik itu puasa sunnah, ya, sedekah sunnah, yang sunnah, atau amal-amal yang wajib. Ini jelas yang pertama kali ya harus kita lakukan, sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dan amal-amal kewajiban lainnya. Kemudian kita tambahi dengan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Ya, perbanyak amal-amal soleh itu, niatkan karena Allah, dan ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, jazakumullah khairan. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.